Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibillahil amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat ke-16 dan 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صدق الله العظيم. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk sama sekali. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah api itu menerangi sekelilingnya, lantas Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Para pendengar yang mulia, ayat ke-16 ini menjelaskan bagaimana hasil dari perbuatan orang-orang yang munafik tersebut. Allah memberikan sebuah ilustrasi kepada mereka. Allah memberikan ilustrasi terhadap akhlak mereka tersebut dengan ishtarawud dhalalata bil huda, membeli kesesatan dengan petunjuk. Artinya ini adalah bahwasanya mereka sebenarnya sudah mendapat petunjuk, tetapi mereka rela meninggalkan dan membuang petunjuk tadi dan menggunakan petunjuk ini membeli kesesatan. Nah, di dalam Al-Quran ini banyak digunakan bahasa-bahasa ishtara, tijarah, membeli, berdagang. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan penilaian terhadap perbuatan manusia dengan untung dan rugi. Kalau kita melihat ayat ini dengan sosiologi bangsa Arab pada zaman-zaman dahulu, tentu ayat ini sangat cocok buat mereka yang mayoritas pedagang. Jadi ketika ayat ini menyebutkan ishtarawud dhalalah, berarti mereka langsung menggambarkan sebuah perdagangan yang tak beruntung sama sekali. Ya. Jadi hal-hal ini juga pernah diungkap Allah. Makna seperti ayat ini seperti di dalam surah Al-Munafiqun itu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian ingin atau mau aku tunjukkan kepada sebuah tijarah, sebuah perdagangan, sebuah transaksi yang menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Nah, jadi kita melihat ayat-ayat seperti ini seringkali diungkapkan Allah. Ishtara, inna Allah ishtara minal mu'minina bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah. Allah memberi, Allah membeli ya, dari orang-orang mukmin, dibelinya harta, dibelinya jiwa mereka. Price-nya, bayarannya adalah surga. Ya, di sini gambaran yang diberikan Allah kepada kita tentang perbuatan orang-orang munafik ini dengan bahasa tijarah, itu menunjukkan seluruh kondisi mereka, seluruh tingkah mereka tidak akan membawa keuntungan sama sekali. Dan dalam bahasa Al-Quran, karena ini ayat Al-Quran ini adalah kitab petunjuk, ditutup dengan wa makanu muhtadin. Ya, mereka itu tidak mendapat petunjuk karena mereka telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Nah, ini juga merupakan sebuah ilustrasi yang sangat baik untuk kita cerna sebagai seorang mukmin. Lantas Allah mengumpamakan mereka dengan sebuah perumpamaan yang sangat gamblang untuk kita fahami. Perumpamaan mereka seperti orang yang sedang menyalakan api. Pada kegelapan malam, api sangat diperlukan, apalagi di musim dingin di tanah Arab. Api sangat diperlukan untuk menerangkan sekeliling, untuk memberikan kehangatan. Nah, yang diambil Allah dari contoh ini adalah cahaya api itu sendiri. Ketika mereka menerangkan sekeliling mereka dengan api, lantas Allah menghabiskan, melenyapkan cahaya yang menerangi mereka. Seolah-olah mereka itu tidak mendapat apapun dan tetap berada dalam kegelapan. Ini adalah merupakan gambaran yang sangat gamblang sekali bahwasanya perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu, walaupun itu berbentuk nur, cahaya, tetapi Allah tidak menerima itu sebagai sebuah cahaya, dan Allah menghabiskannya dengan membiarkan mereka dalam kegelapan, mereka dalam kebutaan, tidak dapat melihat. Nah, antara cahaya melihat dan kebutaan ini adalah suatu peristilahan yang sangat konkret di dalam kehidupan kita. Bagaimana orang dapat berjalan dengan baik dalam hidupnya kalau tidak bisa melihat? Bagaimana orang dapat beraktivitas dengan baik kalau seandainya dunia ini gelap saja, tidak ada siangnya? Ini tentunya ya, seperti inilah yang dialami oleh orang-orang munafikun yang kita telah membahas pada ayat-ayat yang lalu. Para asatiz yang lalu telah menjelaskan kriteria, kategori, dan ciri-ciri mereka. Iya, saya ingin bertanya nih Ustaz. Iya. Namun sebelumnya saya ingin menambahi sedikit masalah kata-kata rabihat tadi Ustaz. Iya. Yaitu untung. Memang seperti yang Ustaz katakan tadi, untung dan rugi ini adalah sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Keuntungan adalah sesuatu yang sangat-sangat dicari oleh setiap orang. Setiap manusia menginginkan untung. Bukan hanya seorang pedagang, tapi setiap manusia. Dan memang dalam naluri mereka lah, keuntungan itu selalu dicari dan kerugian selalu dihindari. Namun yang ingin, yang menggelitik dari tadi di hati saya Ustaz, mempertanyakan mengapa Allah Subhanahu wa taala seakan-akan di dalam ayat ini menjelaskan mereka itu sudah dapat hidayah sebenarnya, sudah dapat petunjuk. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Apa mereka sudah dapat hidayah, sudah dapat petunjuk itu tadi? Tapi mengapa di dalam ayat sebelumnya wa makanu muhtadin? Ya. Pada hakikatnya mereka bukanlah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi permisalan yang diberikan Allah, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara di sini, ini adalah sebuah ejekan atau sebuah permisalan yang konkret terhadap mereka, Ustaz. Terima kasih. Iya, terima kasih atas tambahan dari penjelasan dan pertanyaan juga. Nah, bahwasanya kalau kita melihat hidayah itu memang sudah ada, Pak. Sudah ada di tengah-tengah mereka, bahkan Nabi langsung datang. Iya. Kalau untuk setelah mereka ya paling ulama atau ustaz lah. Tapi yang jelas hidayah sudah ada. Apalagi Nabi sendiri yang mengajak mereka dengan mukjizatnya, dengan wibawanya yang sangat luar biasa. Namun juga mereka bukan saja menolak, tetapi menjual hidayah ini dengan membeli kesesatan. Ini apa maksudnya? bahwasanya hidayah yang mereka dapat sengaja mereka perjualbelikan untuk mencari duniawi. Ya. Maka Allah menggambarkan apa yang mereka dapat dari menjual hidayah, mereka tidak akan mendapat keuntungan sama sekali. Wa makanu muhtadin, mereka tidak mendapat petunjuk, bukan artinya petunjuk tidak ada di tengah-tengah mereka, tetapi mereka tidak mendapatkan dalam artian tidak sampai ke dalam hati mereka ini petunjuk ini dapat meredakan syahwat atau keinginan-keinginan duniawi yang sangat menggelora di dalam jiwa mereka. Jadi ini sangat luar biasa ini, saya lihat ayat ini dalam mengumpamakan sifat-sifat orang munafik. Adapun ayat yang selanjutnya, ini bisa juga merupakan permisalan yang sekaligus merupakan ejekan. Apapun perbuatan yang baik, nur, cahaya yang mereka lakukan di permukaan bumi ini, itu bagi Allah tidak ada apa-apanya. Allah akan tetap membiarkan mereka dalam kegelapan yang tidak dapat melihat. Ya, baik sekali Pak Ustadz. Masalah munafik ini masih kita kaji dalam beberapa pertemuan di RRI yang kita cintai ini. Dan tetap saja pertanyaan sentral adalah, kisah ini terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Bagaimana pula kita mensikapi dan melihat kemunafikan yang ada di dunia pada saat ini, sehingga dapatlah kita mengerti dan mengakui bahwa Al-Quran ini bukan saja kitab sejarah klasik pada zaman Nabi Muhammad, tapi juga merupakan kondisi yang sangat relevan untuk kita baca karena menjadi petunjuk umat Islam pada saat hari ini dan yang akan datang. Ya, saya sangat tertarik dengan statement Ustadz yang khususnya pada bagian yang terakhir. Yang jelas bahwasanya Quran itu adalah kitabun hidayah likulli zaman wa makan. Kitab hidayah untuk sepanjang masa, di mana saja. Nah, kalau kita melihat orang-orang yang di dalam era modern ini, bila mereka menyimpan dan berpenyakit seperti amradul munafiqin, penyakit-penyakit orang munafik ini, tentunya sama. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, Allah akan menghabiskan itu sebagai untuk menghancurkan amal mereka sendiri. Jadi hidayah yang mereka coba untuk kembangkan dalam artian nur ini adalah merupakan kesia-siaan saja, karena mereka juga tidak bisa menunjuki mereka diri mereka sendiri, konon lagi untuk menunjukkan atau untuk membimbing orang-orang lain kepada jalan yang benar. Saya rasa ini adalah tidak jauh daripada perkembangan modern ini, seperti munculnya isu-isu pluralisme, jaringan Islam liberal, termasuk juga aliran-aliran sesat, Lia Eden, Ahmadiyah, Qadian. Ini yang semuanya adalah membeli, termasuk munafik, membeli kesesatan dengan petunjuk Allah. Nah, hadirin, para pendengar RRI yang saya muliakan, jadi dapat kita simpulkan dari dialog pagi yang sangat berbahagia ini, bahwa orang-orang yang munafik tidak akan mendapatkan keuntungan sedikit pun dari kemunafikan mereka. Akhlak mereka, ucapan mereka tidak memunculkan sebuah rahmah, hidayah, bahkan kesesatan demi kesesatan. Dan ini terjadi pada zaman Rasulullah dan juga di era modern sama, karena manusianya juga sama. Jadi demikian saja yang dapat kami sampaikan sebagai dialog pada pagi hari ini dalam program Penyejuk Iman, dalam kerangka kajian tafsir Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Demikian yang dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Astaghfirullahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.